agar rembulan bercahaya gemilang. Oh, oh, oh, Marlina, kau bagaikan mata. Ujiku hujan, dirimu semua selamanya. Oh, oh, oh, Marlina, menawariku hatiku bahagia kala bersua denganmu. Agar rembulan bercahaya gemilang.